الحمد لله الحمد لله الذي على نعمه في شهر جمد السالي الذي أمرنا بالتقوى ونعمل الصالحات ونسود بالإيمان كاملات إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحاب الذين جاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا معشر المسلمين رحمكم الله marilah kita di dalam hidup ini senantiasa membina jiwa kita yakni takwa dan iman kita kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya berarti kita semua sebagai umat manusia yang beragama Islam hendaknya selalu menjunjung tinggi menghormati serta mengamalkan perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Begitu juga menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesabaran agar hidup kita ini mendapat kebahagiaan serta keselamatan di dunia sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 90 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. Sesungguhnya barang siapa yang takwa kepada Allah dan mempunyai kesabaran maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah jaminan dan Allah dari Allah untuk orang yang bertakwa dan selalu bertindak sabar. Oleh karena itu para hadirin sekalian, untuk memelihara iman dan takwa dan kesabaran, kita mempunyai kemudi yang dapat digunakan sebagai pemelihara, yaitu hati. Karena itu kita harus benar-benar menjaganya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita lupa menjaganya, mengakibatkan terjerumus ke dalam jurang kerusakan dan kekufuran. Wal'iyadu billah. Sebaiknya kalau kita mampu untuk menjaga hati, maka akan selamatlah iman kita dan teguhkanlah takwa kita dan akan lurus perjalanan kita dan menuju segala apa yang telah menjadikan keridha Allah pada kita semua ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hati yang kita gunakan sebagai mudi itu kita ibaratkan suatu benteng yang setiap detik disertai oleh musuh yang hendak menyerangnya. Sedangkan di dalam tingkah laku ini, penyerangan ini bagi kita tidak lain dan tidak bukan dan tidak asing lagi, yaitu setan. Sesungguhnya setan inilah menjadi musuh kita semenjak Nabi Adam dan Ibu Hawa turun ke bumi. Setan mengancamnya dan kepada anak turun Adam, yaitu umat manusia. Betapa celakanya kalau benteng kita yakni hati kita bisa jatuh ke tangan setan sehingga bisa dikuasainya. Untuk menjaga kejadian itu, kita semua diwajibkan mempertahankan dengan mati-matian dengan sekuat-kuatnya. Antara lain, pertama, kita selalu mengucapkan zikir dan istighfar serta syahadatain. dan memantapkan di dalam hati kita di mana saja kita berada, bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah ciptaan Allah, dan Allah lah yang maha kuasa atas segala galanya. Kedua, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah, yang mana kita telah dikaruniai hidayah berupa keimanan kepada Allah. Karena sesungguhnya barang siapa mendapat hidayah dari Allah, maka tidak akan ada kekuatan yang sanggup menyesatkannya. Dan sebaiknya barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada pula kekuatan yang bisa sanggup membebaskan dari kesesatan itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yahdillahu wala mudillalah, wa may yudlil wala hadiyalah." Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak akan ada kekuatan lain yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada pula kekuatan lain yang sanggup memberikan hidayah kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Para hadirin, khususnya generasi muda Islam yang budiman, maka dengan itu kalau sudah menjalani sarana takwa dan iman seperti di atas, insya Allah akan menjadi manusia yang baik di sisi Allah dan di sisi sama manusia, dan berguna bagi bangsa dan negara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi amfa'uhum linnas." Al hadis au kama qol. Sebaik-baik manusia yaitu manusia yang telah bermanfaat kepada manusia yang lain. Ingatlah para hadirin sekalian, siapakah manusia yang menjadi pilihan, dan siapakah generasi muda yang menjadi pilihan bagi Allah yang diberikan anugerah serta pengayoman pada hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluhu." Imamun adilun wasyabun nasyafi ibadatillahi azza wa jal warajulun kalbuhu mu'allakun bil masajid warajulani dahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi warajulun da'adhu imra'atun da'atun masabin wa jamalin faqala inni akhafullah warajulun tasaddaqa bisadaqan wa akhfaha la hatta la ta'lama syimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun dakarallaha ta'ala khalian fafadat aynahu." Muttafaqun alih. Artinya tujuh golongan yang akan memperoleh perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Satu, pemimpin yang adil, yakni pemimpin yang jujur, yang tidak fasik, yang tidak suka melanggar larangan Allah, yang betul-betul berjuang untuk kemajuan umat manusia dan masyarakat, serta pula bertanggung jawab atas kebaikan umatnya lagi di dunia dan di akhirat. Memang untuk membina suatu masyarakat yang sejahtera, tentram dan sentosa perlu sekali kepada kejujuran. Inilah menjadi sumber segala kebaikan. Tidak ada kejujuran, tak akan ada kesejahteraan yang abadi. Kalau sifat kejujuran ini dapat diamalkan oleh semua orang, niscaya di sanalah akan terjelma ketenteraman, kesentosaan, kesejahteraan yang hakiki di kalangan umat manusia, dan Allah akan selalu melindunginya. Kedua, pemuda yang giat dalam ibadah kepada Allah, yakni sebagai pemuda di samping ia menuntut ilmu, mencerdaskan otak, serta mempersiapkan diri untuk menjadi manusia yang baik, di samping itu pula ia tidak melupakan beribadah kepada Allah. Kehidupan ia sibuk belajar, kuliah, bersetudi, memperdalam ilmu, dan bekerja dalam kepentingan hidup, namun kewajiban dalam mengabdi kepada Allah tidak pernah dilalaikan dan tidak dinomorduakan. Kedua, ketiga, orang laki-laki yang hatinya selalu tergantung di masjid, yakni hatinya orang ini selalu merindukan masjid tempat ibadah. Ia sangat menghormati dan mengagungkan syiar agama Islam. Justru masjid adalah sebagai lambang tempat pusat ibadah kepada Allah. Maka dengan itu cintanya terhadap masjid, ia selalu berusaha memakmurkan masjid, membela kepentingan masjid, justru karena inilah yang selalu mendapat perlindungan Allah dan betul-betul menjadi harapan bangsa dan negara kaum muslimin. Kiranya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu melindungi umat Islam dimanapun juga selama mereka masih mencintai dan menjaga tempat ibadah. Keempat, dua orang yang kasih sayang karena Allah, berkumpul dan bersisa karena Allah, bantu membantu dan menegakkan dan keadilan di muka bumi ini, tak lain dan tak bukan tujuannya hanya agar selalu mendapat ridha di dalam hidupnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, seorang laki-laki yang diajak dan diayu oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan, kemudian ia berkata, saya takut kepada Allah. Pemuda ini benar-benar tahu diri batas pergaulan sehingga sanggup menghindarkan diri dari perbuatan zina, walaupun yang mengajak itu orang cantik dan akan menjamin dengan harta bendanya, tapi ia menolak karena takut kepada Allah. Pemuda inilah Allah akan melindunginya di dunia sampai di akhirat. Yang keenam, seorang yang bersedekah, kemudian sedekah itu disembunyikan, yakni secara diam-diam, sehingga apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya, yakni dengan tulus ikhlas amal sedekahnya itu hanya karena Allah semata. Ketujuh, orang yang selalu ingat, yakni berzikir kepada Allah di waktu sunyi dan senyap di dalam zikirnya sampai ia mencucurkan air mata. Al-hadis muttafaqun alaih. Demikianlah uraian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, faya ma'asyal muslimin rahimakumullah, sebagai kata akhir di dalam khutbah yang sesingkat ini, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian, terutama bagi generasi muda Islam sebagai penerus tugas dan amanat dari perjuangan pembangunan dan kesejahteraan dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan dosa kita bersama keluarga kita, masyarakat kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita yang nyeleweng serta mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijauhkan dari bala bencana, diganti dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita rukun di dalam keluarga kita menurut ajaran Islam ala al-sunnah wal jamaah. Wahtim lana bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه جواد الكريم وبر رؤوف الرحيم وقل ربي اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله الجبار العظيم القهار العظيم الغفار الرحيم الذي عندما انتحيت به الأوهام وعز فلا يدرك ولا يرام. أحمده على ما جل لنا من النعم وجنبنا من الإسيان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يفنى دون العدد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه Nasalla bimalaikati kudsi wa ayya bil mu'minina min ibadih wa qala azza min qail innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallit ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warda anhu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman Ali wa sittatil kiram wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'ihim wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma insal islam al muslimin wa ahlikil kufrat al muskin wal dhalimin al munafikin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun wa jalim sakina imama. Allahumma jalal lajana wa qaribana wa ahlana atalamidana min ahli al-khayri walim wala taj'alnahum min al-dar wa syar. Allahumma aslih lana a'immatana wa ummatana wa man wallitahu min al-muslimina syai'an min umurina wa jama' bainana wa bainahum birahmatika fil jannat innaka al hasanat. Allahumma ajil li israil muslimin farajan ajila wa sahil lahum ladunka khalasan samila. Allahumma harrij asadana وسدد سبل أعدائنا واهفت أهلنا وأموالنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والزنا والمنكر والشوف المختلفة والزدائد والمحن ما ظهر منها بطن من بلدنا على خاصة ومن دنسينا عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واكفنا بفضلك من سواك. اللهم إنك ممن لا ينفع وقلب لا يشاء ودعاء ونصف لا يصبع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل وأكبر.